يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tahu kita baca dari kitab Al-Mulahus Al-Fiqih yang dilihat oleh Fadilah Tuseh Dr. Salih bin Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala Walam Alif Habibullah Ta'ala Walqatlu yang kasimu ila salah satu aksamin ahli ilmi. Dan pembunuhan ini menjadi tiga bagian di sisi kebenaran. Waya akatul amadi, wakatul syibhil amadi, wakatul khatai. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan mirip kesengajaan. Yang ketiga, pembunuhan dikarenakan salah. Maksudnya salah membunuh. Mu'ammal amal wal khata'u waqad warada dzikruha fil Qur'anil Karim. Adapun pembunuhan secara sengaja atau pembunuhan karena keliru, pembunuhan karena keliru, maka sungguh telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa ma kana lil mu'minin ayak tulah mukminan illa khata'a. Dan tidaklah ada seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lainnya karena salah, karena salah. Wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, keliru, maka dia harus membebaskan seorang budak yang mukminah, seorang budak wanita yang mukminah, dan membayar diat yang diserahkan kepada walinya. Illa ayya saddaku, kecuali kalau wali yang terbunuh tersebut memaafkan. Ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala, yaitu ini yang tersebut, yaitu qatlul khata', pembunuhan karena salah, keliru. Ini ayatnya. Kemudian penyebutan pembunuhan secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya bagi dirinya, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, lama di dalam jahannam tersebut. Dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah SWT menyiapkan untuknya azab yang besar. Wa amma syibahul amali, adapun pembunuhan mirip kesengajaan, wa sabata fi sunnatul mutahharah, maka telah ada dalam sunnah yang suci penyebutan tersebut. Kama fi hadisi Amr ibn Syu'aib an abihi an jadihi, sebagaimana hadis Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqlu sibhil amadi mughalladun mislu aqlil amadi. Aqlu itu diat, diatnya karena membunuh mirip dengan kesengajaan, membunuh mirip dengan kesengajaan itu seperti seseorang memukul orang lain dengan tongkatnya. Kalau orang dipukul dengan tongkat kan keumumannya enggak mati ya. Oh dasar kamu misalnya. Pukul dengan tongkat. Keumumannya enggak mati orang dipukul dengan tongkat. Tapi ternyata dipukul ini dia mati ya. Sibhul amat. Dia memukulnya memang apa? Memang sengaja. Tapi kok mati ya. Ini mirip dengan kesengajaan. Mirip dengan kesengajaan. Kalau pembunuhan secara keliru ya seperti tadi, seperti kemarin. Seorang berburu ya di hutan, mau nembak rusa, terkena, ternyata apa? Kena orang ya. Ternyata kena orang. Meleset misalnya, kena orang. Namanya ini apa? Khata. Membunuh, pembunuhan karena keliru. Maka bunuhan secara keliru, keliru di tadi ya, membunuh rusa, menembak rusa ternyata meleset terkena orang, orangnya meninggal misalnya. Maka di dalam ayat ini maka harus membebaskan budak wanita yang mukminah dan juga membayar diyat 100 ekor unta. Nanti akan dirinci diyat itu. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqlu sibahil amadi mughalladun mislu aqlil amadi. Diatnya pembunuhan mirip dengan kesengajaan seperti tadi ya, orang mukul orang lain dengan tongkat ya, biasanya enggak mati orang dipukul dengan tongkatnya tapi ternyata mati. Maka ini diatnya ini berat semisal seperti diatnya orang yang membunuh secara sengaja. Wala yuktalu sahibuhu, dan orang yang membunuh secara karena mirip dengan kesengajaan, maka pelakunya tidak dibunuh, tidak dikisos ya, tidak dikisos. Tidak dikisos. Wadzalika ayyang zus syaitan bainas nasi. Dan perbuatan tersebut ini memang usahanya syaitan untuk membuat mencerai-beraikan manusia, agar manusia menjadi apa? Menjadi berselisih. Fatakunu dima'u fi amiyan fi ghairi ghinatin wala hamali silahin. Maka darahnya ini darah yang apa? Tersamarkan. Dan tentunya di sana tidak ada unsur hekat, tipu daya, hasad. Dan juga si pelaku tentunya tidak membawa, tidak memakai senjata. Tidak memakai senjata. Ya senjata tajam. Senjata tajam atau senjata api misalnya. Yang itu memang sebagai senjata. Hingga seperti tadi misalnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ahasil di dalam hadis ini, orang yang membunuh dengan mirip dengan kesengajaan, maka pelakunya tidak dikisos. Dan kejadian ini sebagai wujud andilnya setan untuk membuat perselisihan di antara manusia. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan tatkala seseorang memberikan senjata tajam, misalnya pisau atau apa, jangan diberikan pas apa, pas ujungnya, pas matanya yang apa, matanya yang tajam itu. Tapi kalau memberikan ya gagangnya. Bisa jadi seton apa pas gini dijorok ini sama seton, akhirnya apa, nusuk ya. Padahal dia enggak sengaja untuk bunuh, tapi kena seton tadi. Sehingga disunahkan tatkala serah terima senjata tajam, maka diberikan dari gagangnya. Ini salah satu untuk mencegah usai seton untuk mencerai-beraikan manusia, di antara manusia dengan pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As bin Al-As, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna qatilal khata sibahul amali qatilul sawti wal asafihi mi'ato minal ibil minha arba'una fi butuniha awladiha. Ketahuilah bahwasanya korban orang yang terbunuh karena mirip dengan kesengajaan, orang yang terbunuh karena kena cemeti misalnya, dicemeti orang misalnya dikebuki ya. Kalau secara umumnya mungkin nggak mati ya, tapi ternyata meninggal, atau dipukul dengan tongkat. Tatkala terjadi korban atau membunuh orang yang dipukul, maka diatnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta tersebut diantaranya yang 40 ekor ini unta yang bunting yang di dalam ada anaknya. Rawal khamsah illa at-Tirmidzi, dijelaskan oleh imam yang 5 kecuali imam at-Tirmidzi rahimahullah. Kalau satu unta ini misalnya apa katanya 40 juta satu unta, kalau yang hamil berapa yang bunting ini? Lebih berarti ya, 50 atau 60 misalnya, tinggal ngalikan. Sehingga benar-benar darah kaum muslim itu mahal. Al-Qatl al-Amali, adapun pembunuhan secara sengaja, huwa ayyuk sida may ya'maluhu adamiyan maksuman fayaktuluhu bima yaglibu ala dhanni mautuhi. Adapun pembunuhan secara sengaja, yaitu seseorang memang bermaksud, yaitu anak Adam yang terjaga darahnya, kemudian dia membunuhnya dengan alat-alat atau dengan apa-apa yang secara umum ini bisa membunuhnya. Secara mayoritas bisa membunuhnya. Fanakhudhu min hadza at-ta'rif anna al-qatla la yakunu 'amdan illa idza tafaradat fihi hadhihi syurut. Sehingga kita ambil dari definisi tersebut bahwasanya pembunuhan itu tidak akan digolongkan sebagai pembunuhan yang sengaja kecuali terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Asyartul awal, syarat yang pertama, wujudul qasdi minal qatil, adanya maksud, adanya niat dari si pembunuh. Wahwa iradatul qatli, yaitu memang apa? Bertujuan untuk membunuh. Syarat usani, syarat yang kedua, ayya'lama anna syakhsal ladhi qasada qatlahu adami ma'sumun, dia mengetahui bahwasanya orang yang dimaksud atau bertujuan memang untuk dibunuhnya ini adalah seorang yang memang terjaga darahnya, terpelihara darahnya seperti orang mukmin, orang muslim. Asar tu salis, Syarat yang ketiga, antakunal alatu alladhi qatalahu biha mimma yasluhu lil qatli adatan. Sawa umkana muhaddadan au ghairu muhaddadin. Syarat yang ketiga, alat tersebut alat yang memang bisa untuk membunuh secara kebiasaan, baik itu alat yang tajam atau tidak tajam. Alat yang tajam jelas ya, parang, belati, celurit, ini yang tajam-tajam. Atau yang tidak tajam misalnya nyekek orang ya, nggak pakai ya, nggak tajam, malah dicekek atau dipukul. Pukulannya butang ya, nah nanti butang, jurus butang. Latihannya gini, pakai batu. Muka sekali kita langsung biru bisa mati kan, saking kuatnya. Ada orang tuh, ada di tempat sana, pukul satu kali geletak, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Wa in ihtala syartun min hadhihi syurut, jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ketiga ini, adanya memang apa, ada iradah, memang tujuan, memang niat. Yang kedua, sengaja membunuh orang yang darahnya itu tidak boleh ditumpahkan, seperti itu orang muslim, orang muslim, orang muslim. Kalau dia membunuh orang kafir misalnya, maka ini lain lagi, perkaranya lain lagi. Dengan keyakinan pokoknya orang kafir semuanya boleh dibunuh misalnya, bukan, tidak masuk ke dalam ini. Nanti ada pembahasannya di belakang. Atau memakai alat yang kebanyakannya memang bisa membunuh, dicekik, ditenggelamkan, misalnya, ditimpa batu besar. Misalnya. Kalau batu kecil kemudian mati, berarti apa nih? Berarti mirip. Tapi walaupun batu kecil, tapi banyak, misalnya, nilai lagi. Tapi sengaja kalau banyak. Lam yakun atlu al-qatlu abdan. Jika hilang dari tiga syarat ini, maka tidak bisa disebut dengan pembunuhan secara sengaja. Li'anna adam al-qasdi la yujibu al-qudu. Karena dengan tidak adanya qasad, tidak adanya niat, tidak adanya tujuan membunuh, maka tidak ada konsekuensi untuk diqut atau tidak ada konsekuensi untuk dikisos. Ya. Tidak ada konsekuensi untuk dikisos. Wa khusulul qatli bima la yaghlibu 'ala dhan mautuhu bihi yakunu ittifaqan li sababi au jibil mauti ghairihi. Dan terjadinya pembunuhan dengan apa-apa yang tidak biasa, tidak secara umum itu bisa membunuhnya, tentunya apa? Ini menjadi sepakatan ya, sebab-sebab yang tentunya orang itu mati ya kan. Misalnya masa orang cuma dipukul satu kali tongkat mati ya, orang sepakat ya, nggak mungkin kalau itu sengaja ya, kecuali kalau emang apa keras atau bagian-bagian tertentu yang bisa mematikan, ini lain lagi. Masuk nanti, masuk. Pembunuhan yang sengaja nanti, iya. Nanti masih ada keterangannya. Alhasil dari apa? Ketika syarat tersebut kalau terpenuhi berarti yang menjadi pembunuhan secara sengaja. Kalau sengaja berarti apa? Berhak si pembunuh tersebut dikisos. Berhak untuk dikisos. Kalau tidak terpenuhi dari ketiga syarat tersebut berarti si pelaku tidak terkena kisos atau pembunuh. Ini syarat ketiga dari pembunuhan secara sengaja. Walil amdi tis'u suwarin maklumatin bil istiqra'i. Dan Aisyah menyatakan pembunuhan secara sengaja ini ada 9 bentuk yang telah diketahui secara penelitian. Jadi bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja itu ada 9. Edaha salah satunya ayyajrihahu bima lahu nufudun fil badan. Seseorang membuat luka yang membuat lubang atau tembus di badan manusia. Kasikin seperti pisau ya, ditusuk misalnya. Sehingga apa? Berlubang atau tembus. Wasauka senjata. Wanahwi dzalika dan semacam itu minal muhaddadat. Dari senjata-senjata yang tajam. Qala al-Muwaffiq telah berkata Imam al-Muwaffiq Qudamah Ibnu Qudamah, la khilafa fihi bainal ulama fima alimnahu. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Itu segala sesuatu yang apa membuat orang itu menjadi tembus atau lubang badannya sehingga mati. Berarti ini apa salah ciri-ciri dari pembunuhan sengaja. Gitu. Badan ya, badan. Gimana ini? Ini bukan badan, ini tangan. Badan ya ini. Apakah ditusuk dadanya, perutnya? Menjadi lubang atau tembus? Atau tempat-tempat yang memang secara umum bisa membunuh ya kan, seperti leher misalnya ya. Tusuk otomatis apa? Mati ya. Karena bisa memutus dua urat pernapasan dan urat makanan. Asalnya tuh bentuk yang kedua ayat ketulahu bimis kalen kabirin kal haji wanahi. Seseorang membunuh dengan benda yang berat. Membunuh dengan benda yang berat seperti batu atau yang semisalnya. Benda yang berat. Wa in kana al hajaru sabiran. Jika batu itu kecil, falaisa bi amdin. Maka tidak termasuk di pembunuhan secara sengaja. Dibalang pakai gergel, mati loh. Maka apa? Di dalam Islam itu jangan apa? Jangan apa? Bercanda dengan perbuatan-perbuatan yang apa namanya? Ya walaupun orang mandang remeh ya, tapi itu menjadi setan, menjadi perkara yang besar. Jangan main-main, apalagi dengan senjata, gini-gini. Untuk main-main jangan, nanti setan masuk, saya kena beneran. Jadi perkara yang panjang. Ya enggak boleh main-main. Illa ingkana fil maktul afi halin du'fi kuwatin al-majni alaihi min maradin au sabirin au kabirin au kurin harin au burdin au gharihi au raddadi darbihi kal hajari sagir wa nahi hatta ma. Kecuali kalau dia melakukannya memang di tempat-tempat biasa membunuh orang. Nah ini lain lagi. Kalau dia lakukan misalnya orang melempar batu, memang di tempat-tempat di situ diduga sebagai tempat pembunuhan, kok dia mati, maka apa? Ini ada, pasti ada perkara lain ya, maka dimasukkan kepada pembunuhan secara sengaja. Orang digiring ke situ, memang di situ tempat untuk pembunuhan jauh dari penduduk misalnya. Di tengah sawah. Biasa di situ orang membunuh di situ. Walaupun pakai alat-alat yang mungkin secara apa? Kebiasaan yang tidak membunuh, maka dimasukkan kepada pembunuh secara sengaja. Kan apa? Dia membawa korbannya ke tempat biasa membunuh orang. Afi halin da'fin kuwatil majni alaihi. Atau walaupun dia misalnya melempar batu ya, walaupun kecil ya, tapi memang korbannya itu dalam keadaan lemah ya. Kekuatannya lemah karena sakit, sehingga dengan dilempar dengan batu kecil pun mati misalnya. Nah, ini tetap apa? Dimasukkan ke dalam pembunuhan secara sengaja. Atau mungkin anak kecil. Anak kecil dilempar dengan batu, walaupun kecil bisa mati misalnya. Ini termasuk, termasuk pembunuhan secara sengaja. Al-kabirin, atau orang sudah tua, memang lemah. Al-khalin al-bardin al-wanahwihi. Atau di apa? Ditempatkan di tempat yang panas misalnya. Diikat akhirnya kepanasan, payah. Kemudian dilempar batu, bisa mati. Atau dibawa ke tempat yang dingin sekali misalnya, suampatnya hampir membeku darahnya. Ini juga termasuk dari pembunuhan secara sengaja. Atau walaupun dengan batu yang kecil tapi bertubi-tubi terus dilempar terus akhirnya mati, maka ini juga termasuk dari pembunuhan secara sengaja. Bamislu qatlihi bil musqil walau law alqa alaihi haitan. Dan semisal pembunuhan secara sengaja yaitu seseorang yang misalnya dilempar dengan benda yang berat, Misalnya ada seseorang yang memang dilempar dari tempat yang tinggi misalnya, dijatuhkan dari tempat yang tinggi akhirnya mati. Maka ini juga bentuk pembunuhan secara sengaja. Ada al-dahasal bisayaratin, atau pembunuhan dengan cara dibilas dengan mobil. Ini juga termasuk pembunuhan secara sengaja. Al-alqahu min murtafi'in pamata, atau seseorang dilemparkan dari ketinggian sehingga mati. Maka ini juga bentuk-bentuk pembunuhan dengan secara sengaja. Maka pembunuhan dengan secara sengaja, si pelaku berhak untuk mendapatkan hukum qisas, yaitu dibunuh. Ini bentuk yang kedua. Asal satu bentuk yang ketiga, ayal kiyahu ila hayawanin mustarisin kal asadi. Bentuk yang ketiga, seseorang melemparkan atau meletakkan seseorang di tempat binatang buas seperti singa. Ila hayatin, atau ditempatkan di dekat ular yang besar atau ular itu aja. Li anhu idza ta'ammada ilqa'u ila hadhil qawatil faqad ta'ammada qatlahu bima yaqtulu ghaliban. Karena jika dia memang sengaja orang tersebut diletakkan pada tempat-tempat yang bisa membunuh, maka ini termasuk dia bersengaja atau membunuhnya dengan secara umum bisa membunuhnya. Orang diikat misalnya di tengah hutan, padahal di situ banyak binatang buas. Maksudnya cuma ngikat saja, nggak bisa. Ya kamu ngikat saja, tapi di situ ada macan yang dimakan. Kamu termasuk sengaja. Atau ular ya, dipatok ular atau dimakan ular, atau dimasukkan ke misalnya arena apa namanya, matador misalnya. Ya mati orang kena banteng ya. Ini termasuk dari sengaja. Arabiatu bentuk pembunuhan yang sengaja yang keempat, ayol kiyahu finarin awma'in yagrikuhu wala yumkinuhu takhalus minhuma. Seseorang melemparkan ke api atau air yang bisa menenggelamkannya, yang orang tersebut tidak memungkinkan untuk bisa lepas dari api atau dari air tersebut. Atau sesuatu yang panas ya. Modus yang sekarang apa biasa dilakukan sebagai tumbal orang-orang yang membangun ya. Ngecor gedung, ngecor jembatan, pegawainya langsung di ngecor jembatan apa pilar-pilar yang besar, pegawainya disitu di langsung mau berjalan. bentuk alat pembunuhan secara sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.